Muslim di Yogyakarta dan sekitarnya, serta para pemirsa UPTV dimanapun Anda berada. Kemarin kita membahas tentang kelalaian yang begitu akut yang dialami oleh banyak orang sampai mereka tidak sadar-sadar pula kecuali setelah mereka mati. Ngomong-ngomong masalah kelalaian, pernah enggak sih kita lalai? Pernah apa sering? Ada enggak yang enggak pernah lalai? Berarti jangan-jangan kita masuk dalam surat At-Takatsur itu. Mungkin ya. Makanya kita lalai itu kenapa? Pertama mungkin karena keimanan kita yang tipis, yang lemah, yang rendah. Itu pertama. Kemudian berikutnya karena godaan yang luar biasa banyaknya dan indahnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dunia itu bagaimana menakjubkan dan menipunya dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya hulwatun khadirah." Dunia itu manis dan hijau. Jadi Nabi SAW mensifati dunia ini dengan dua sifat. Yang pertama apa? Manis. Siapa yang gak suka sesuatu yang manis? Minuman sukanya ya manis. Apalagi? Apa? Buah-buahan sukanya ya manis. Kecuali orang yang aneh. Kalau jeruk kok sukanya yang kecut itu aneh itu. Apalagi? Apa? Kok ragu-ragu? Istri bilang gitu. Istri sukanya ya manis ya. Dunia itu senyum juga sukanya ya manis. Senyum kok kecut, enggak enak. Dunia itu manis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enak, semua orang suka. Khadirah, hijau. Hijau itu sesuatu yang enak dilihat. Makanya coba kalau lapangan itu enggak hijau, rasanya gimana? Besar, enggak enak, panas. Ini satu sisi hijau itu menunjukkan itu enak untuk dipandang. Sekaligus warna hijau juga menunjukkan bahwa dunia itu cepat layu. Karena coba perhatikan daun-daun yang hijau. Beberapa hari kemudian dia akan kuning, kemudian layu dan gugur. Itulah dunia. Walaupun dunia ini enak dipandang, tapi sifatnya sementara. Sementara dan akan pergi, akan layu dan akan hilang. Itulah dunia. Kata Nabi SAW, "Inna dunia hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Makanya banyak orang lalai. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa inna allaha mustakhlifukum fiha liyanzura kaifa ta'malun." Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan kalian di dunia ini tujuannya adalah Allah pengen melihat bagaimanakah amalan kalian di dunia ini. Jadi kita ada di dunia ini bukan hanya semata-mata untuk menikmati hijau dan manisnya dunia, bukan. Tapi juga untuk melihat bagaimana keseriusan kita di dalam beramal di dunia ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maka hati-hatilah kalian terhadap dunia." Nabi mengatakan jangan tinggal. Nabi tidak mengatakan jangan tinggalkan dunia, karena kita tinggal di mana? Di dunia. Nabi mengatakan hati-hati kalian dengan dunia, karena sesuatu yang indah itu bisa menipu. Hati-hatilah kalian dari dunia. Wattaqun nisa, dan hati-hatilah kalian dari wanita. Saya tanya, wanita itu termasuk dunia enggak? Dunia. Kenapa kok disebutkan sendiri oleh Nabi SAW? Dikhususkan menyebutkan wanita itu kenapa? Kenapa coba? Banyak yang terjerumus kepada wanita. Apa enggak banyak yang terjerumus kepada harta? Jawabannya, karena fitnah wanita adalah merupakan fitnah yang paling besar, ujian yang paling besar. Ya, maaf ibu, ya, panjenengan ini bisa jadi ujian dan bisa jadi anugerah. Makanya banyak orang yang kuat ketika diiming-imingi harta, tapi ketika diiming-imingi wanita kelenger. Dan itu bukan berbicara tentang orang biasa, sampai ustaz pun juga mungkin. Ya. Jadi jangan dipikir, wah ustaz ini orang mungkin tuh jenis apa, mulanya hati-hati. Auzubillah min dzalik, kan berapa kali kita baca berita ada pagar makan tanaman loh. Iya enggak? Iya. Auzubillah min dzalik. Ya, kita enggak bisa jadi itu oknum ya. Tapi itu menggambarkan kepada kita bahwa itu fitnah gitu loh. Makanya jangan bermudah-mudahan, jangan maaf loh. Ustaz masa orang doyan-doyan akar wong wadon. Tuh. Ustaz juga manusia. Emangnya ustaz malaikat apa? Makanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan wanita disebutkan di sini, padahal wanita itu sudah include masuk ke dalam apa? Dunia. Karena memang wanita itu luar biasa ujiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat bin nisa. Ketahuilah bahwasanya fitnah yang terjadi pertama kali di kaum Bani Israil itu adalah gara-gara apa? Wanita. Hadis riwayat Muslim. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita bahwa dunia itu indah sekali. Godaannya itu luar biasa. Makanya banyak orang yang terjerumus dan lalai di dunia ini. Namun, di dunia ini ada beberapa hal yang bisa membantu kita untuk meminimalisir kelalaian tersebut. Atau bahkan bisa mengakhiri kelalaian tersebut kalau tidak cukup hanya meminimalisirnya. Pembahasan yang akan kita bahas saat ini dikupas oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat yang kedua dari surat At-Takatsur ini. Sebenarnya tadi saya pagi itu sudah mau bersiap-siap pindah ke tafsir ayat yang ketiga. Tapi ketika baca-baca lagi ternyata, wah ini ada pembahasan menarik sekali. Di tafsir ayat yang kedua, kayaknya kalau dilewatkan misalnya, wah sudahlah kita tambahkan aja sekalian. Nanti baru pertemuan berikutnya kita akan membahas tafsir ayat yang ketiga. Kenapa-napa nggih? Wong sak ayat dhewe nanti rong pertemuan. Nyong ngaji nang kana sesurat rampung sepertemuan. Sing penting kowe kudu apa nek? Kudu cepet teh. Sing penting kudu cepet teh. Yang penting adalah kita bisa memahami dengan baik, kemudian kita amalkan. Jadi Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam tafsirnya bagaimana kita menyetop kelalaian tersebut. Di situ beliau menyebutkan tiga tips atau tiga kiat untuk menyetop kelalaian. Yang pertama, kata beliau, adalah dengan cara mengingat kematian. Ini yang pertama. Kematian adalah merupakan sebuah keniscayaan buat siapapun yang hidup di muka bumi. Tidak dibedakan antara manusia maupun binatang, antara manusia maupun jin, di antara manusia juga tidak dibedakan antara orang kaya atau orang miskin, antara pejabat maupun rakyat, antara laki-laki atau perempuan, antara yang besar maupun yang kecil. Pokoknya setiap yang hidup di dunia ini pasti akan. Makanya Allah dalam Al-Quran mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Kalau kita menyadari ini, maka hal tersebut akan membantu kita untuk bisa menerima sebuah kenyataan di saat orang yang kita cintai itu mati. Jadi, sesayang apapun kita kepada seseorang, yakinlah bahwa dia itu akan meninggalkan kita. Pasti. Kalau seandainya ada keabadian yang berhak untuk diberikan untuk manusia di muka bumi ini, niscaya yang akan mendapatkannya adalah manusia yang paling bertakwa di muka bumi ini, yaitu siapa? Rasulullah SAW. Tapi beliau pun juga merasakan kematian. Kalau misalnya Nabi kita Muhammad SAW juga merasakan kematian, bagaimana dengan kita? Jadi kematian adalah sebuah keniscayaan yang pasti dialami oleh seluruh makhluk yang hidup di muka bumi. Namun sayangnya dalam tanda kutip, kita itu tidak pernah bisa tahu kapan dan di mana kita akan mati. Dan juga untuk apa kita tahu? Kalau kita tidak siap. Untuk apa tahu kalau tidak siap? Besok mati, tapi urung siap buat apa? Yang lebih penting adalah bagaimana kita bersiap menghadapi kematian. Dalam konteks ini, ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang bertanya kepada Nabi SAW tentang hari kiamat. Ya Rasulullah, mata sah. Wahai Rasul, kapan datangnya hari kiamat? Nabi jawab enggak? Jawab enggak Nabi? Enggak. Nabi SAW balik bertanya. Ketika dia bertanya, ya Rasulullah kapan hari kiamat? Nabi SAW balik bertanya, wa madza a'dadta laha? Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut? Jadi ada beberapa pertanyaan yang enggak perlu dijawab. Ada beberapa pertanyaan yang tidak perlu dijawab dan perlu diajari pertanyaan yang lebih penting daripada pertanyaan yang dia tanyakan. Makanya Nabi SAW ketika ditanya kapan hari kiamat, jawab enggak? Enggak. Nabi balik bertanya untuk mengajari kepada dia pertanyaan lebih penting itu apa? Yang lebih penting adalah apa persiapan kita menghadapi hari kiamat? Sama dengan kematian. Jadi gak usah kita tuh, kepedulian ya caranya gak boleh di, apa buka nempurimbon apa ya, dan ngerti matinya kapan, jatuhnya tuh. Ya perlu. Kalau sudah tahu mau apa, yang penting kita itu siap-siap. Karena kematian tidak mungkin akan bisa kita ketahui. Setakwa apapun kita. Loh, apa iya Ustaz? Iya. Silakan baca dalam Al-Quran surat Luqman ayat 34. Dalam surat Luqman ayat 34 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut." Tidak ada jiwa yang tahu di bagian bumi manakah dia itu akan mati. Nah, karena kita tidak tahu kapan kita akan mati, maka yang penting kita itu siap-siap untuk mati. Kenapa Ustaz? Karena mati itu seringkali datangnya ujuk-ujuk. Apa ujuk-ujuk? Tiba-tiba. Tidak ada pertanda, apalagi surat pemberitahuan. Sering seperti itu kan? Kalau pertanda mungkin ya ada sebagian orang yang ada tanda-tanda mati. Contohnya apa? Sakit. Orang Maria mati. Ada, kadang-kadang ada pertanda-pertanda seperti itu, sakit, lama gitu. Sudah tinggal tulang sama daging kok. Tulang kulit ya. Tinggal kulit berbalut, tulang berbalut kulit ya. Baik wis ora ana harapan ge secara perhitungan manusiawi purgari ngenteni apane matinya tok. Pertanda. Tapi banyak orang-orang yang meninggalnya itu enggak ada pertandanya. Sehat walafiat. Sinom begah sehat. Apa nih? Suki. Ya. Kemudian di tempat yang tidak dinyana-nyana, wong lagi seneng-seneng kok mati. Wong lagi pesta-pesta. Lagi nikahan itu. Entah itu hadirinya atau mempelainya. Mungkin enggak orang lagi seneng-seneng mempelai gitu, lagi potret-potret atau jujuk maktub mati gitu. Mungkin enggak? Mungkin sekali. Karena kematian itu adalah sesuatu yang mendadak. Maka kita harus siap-siap. Alangkah malangnya orang-orang yang ketika dicabut nyawanya dia itu belum siap. Bekalnya belum cukup, malah kurang sama sekali. Bekal dia untuk dunia yang cuma 60 tahun bisa untuk 7 turunan. Tapi bekal dia untuk akhiratnya yang lamanya sekian ribu bahkan tidak ada batas tahunnya, jangankan untuk 7 turunan, untuk dirinya saja tidak cukup. Bagaimana Ustaz untuk mengakhiri kelalaian tersebut? Caranya salah satunya adalah dengan sering-sering mengingat apa? Kematian. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan Imam Al-Adz-Dzahabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akfiru dzikra hadzimil ladzat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering-seringlah kalian, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Pemutus apa? Kenikmatan. Pemutus kenikmatan tidak lain dan tidak bukan adalah kematian. Jadi Nabi nyuruh kita untuk memperbanyak, sering-seringlah. Coba jenengan hari ini sudah mengingat mati belum? Sampun apa jare? Sampun? Sering? Sepisan? Sepisan dari urung. Apa mana? Sering. Makanya wajar kalau kita lalai. Jadi kalau misalnya kita jenengan tahu lalai, ya tahu. Terus nek tahu ke priwe. Apakah sekedar kita berhenti di situ, oh saya sudah sering lalai, terus berhenti. Ya seharusnya setelah kita tahu bahwa kita sering lalai, bagaimana solusinya Ustaz supaya kita enggak sering-sering lalai? Diganti lalainya itu dengan sering-sering mengingat. Kalau kita ditanya, sudah pada siap mati apa belum? Sampun apa tadi? Belum. Aku ya urung berapa ya? Terus pada kamu kan mati aku, pada siap mati aku urung. Belum. Yuk pada sholat engkau. Mati belum siap. Mati belum siap, disuruh sholat engkau. Disuruh meninggalkan maksiat lah eman-eman purgari setengah toke udute. Pak bok mati pas udut ke priwe bayangkan. Pernah enggak jenengan bayangkan ada orang meninggal sambil udut? Pernah enggak? Belum pernah ya. Apa rejajal? Ada ngasih ya. Ya Allah, masya Allah. Indah kan kalau meninggal itu lagi megang pulpen. Ngitung apa? Ngitung utang. Enggak kayak jenengan sekarang kan. Megang buku, kemudian nulis. Tau-tau, matuk, mati. Pas lagi nulis apa? Mati. Wah, enak ya. Bayangkan orang semua orang dia, tuk, mati. Masya Allah. Banyak di antara kita suka menunda-nunda. Engkau. Kalau misalnya kita lagi engkau-engkau terus mati, itu gimana? Kalau misalnya tahu-tahu Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita lagi lalai, tahu-tahu malaikat mengirim malaikat, tahu-tahu Allah subhanahu wa ta'ala mengirim malakul maut, malaikat mencabut nyawa, tahu-tahu sudah ada di atas kepala kita. Kaget kita, mata kita sudah terbelalak. Keringat dingin sudah keluar. Lisan ini sudah keluh, tidak bisa diucapkan apa-apa. Nyawa sudah meregang, sudah mau keluar. Pintu tobat sudah tutup. Dan kita enggak bisa nego sama malaikat tersebut untuk bisa diundurkan. Enggak mungkin. Itulah orang-orang yang lalai. Kata Allah Azza wa Jalla, wa li kulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Seandainya ajal itu sudah datang, tidak mungkin ajal tersebut diundur maupun diajukan saatan sekejap pun, tidak mungkin. Jadi kalau misalnya kita minta tolerir sama malaikat, malaikat kasih saya waktu barang 2 menit untuk bisa taubat, tafakur, istighfar. Jangankan 2 menit, 1 detik pun enggak akan diizinkan oleh malaikat. Ini yang pertama. Mengingat apa? Kalau misalnya mengingat kematian, Ustaz, enggak mempan. Enggak ngefek ke mengingat kematian. Bagaimana, Ustaz? Berikutnya yang kedua kata Imam Al-Qurtubi adalah menyaksikan sakaratul maut. Kalau mengingat itu hanya sekedar di otak. Mendengar itu hanya sekedar lewat kuping. Kalau itu tidak efek, tidak mempengaruhi kita untuk menyelesaikan kelalaian, maka kita butuh sesuatu yang visual yang bisa dilihat oleh mata. Kenapa, Ustaz? Karena efek mendengar dengan efek melihat itu lebih manjur sama melihat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Al-Imam Adz-Dzahabi, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal khabaru kal muayanah." Berita yang didengar dengan telinga itu tidak sama dengan berita yang dilihat dengan mata. Kalau dengan dengar dia, oh anak berapa, anak gede, mancur. Oh mancur enggak. Cuma dengar. Kami kalau jenengan tahu-tahu jebret depan jenengan. Dan jenengan melihat bagaimana darahnya sor. Kira-kira bisa tidur enggak? Hari-hari kita enggak bisa tidur. Tapi kalau sudah dengar berita dari telinga kita toh, itu efeknya tidak sedahsyat kalau kita melihat. Makanya sempatkan kalau bisa kita itu menunggui orang yang sedang sakit. Aja malah melayu. Wong tuane lagi sekal, mulak peti. Kapan kamu itu akan menunggui orang tuamu kalau bukan sekarang? Sekarang ini waktu yang sangat berharga engkau untuk berbakti terakhir kalinya dalam tanda kutip selama beliau masih hidup. Sekarang ajari beliau untuk mengucapkan kalimat tahlil. Ajari beliau, tuntun beliau untuk mengucapkan la ilaha illallah. Lihat bagaimana orang itu sekarat, lihat dengan mata kepala. Orang yang melihat orang sedang sakaratul maut itu bisa terbayang-bayang seumur hidup. Beda kalau hanya sedengar dengar cerita orang sekarang, dengar dengan telinga sama melihat dengan mata, itu beda. Entah itu yang dilihat orang yang sekarat dengan mudah ataupun orang yang sekarat dengan sulit. Entah yang dilihat orang yang sekarat dan husnul khatimah ada atau orang yang dilihat adalah orang yang su'ul khatimah. Dua-duanya itu sama-sama memotivasi kita. Kalau kita melihat orang yang husnul khatimah, matinya enak sekali. Anak mau mati kok kayak ambekan. Terus, tobat. Kayak bernapas tuh. Sebaliknya kalau kita melihat orang sekarang itu sulit sekali. Cengep. Sampai bilang panas. Terlontar kata-kata itu. Padahal kalau kita pegang kakinya, itu dingin. Kita pegang tubuhnya dingin, tapi dia ngerasa kepanasan. Sulit sekali matinya. Kalau kita melihat seperti itu, bagaimana caranya supaya saya enggak seperti itu? Berarti saya harus segera untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla meninggalkan kemaksiatan. Ada seorang dokter di daerah Arab cerita, dia ini sering menangani pasien-pasien yang lagi sekarat. Pernah dia melihat ada seorang pemuda dibawa ke ICU karena tabrakan dan kondisinya sudah kritis kan, darah mengucur di mana-mana. Ketika dibawa ambulan, diturunkan langsung diberikan pertolongan semampunya. Dokter itu sambil mendorong gerobak itu atau mendorong apa kereta itu, dia mendengar ada lamat-lamat suara apa ini. Dia dengarkan, telinganya didekatkan ke mulut si pemuda itu, ternyata dia itu lagi ngaji. Dan suaranya fasih dan merdu. Padahal dia lagi tidak sadar. Dokter itu takjub sekali. Masya Allah, ini gimana? Ini mesti bukan manusia biasa, ini pemuda ini tidak sembarang. Akhirnya pemuda itu meninggal dunia. Ya. Dan terakhir yang diucapkan ayat-ayat Al-Quran. Akhirnya dia temui keluarganya itu, dia tanya gimana si pemuda ini. Oh, Masya Allah, ini dulu pemuda ini adalah seorang yang hafiz Al-Quran. Seorang yang hafal Al-Quran. Bukan sekedar hafal saja, tapi hafal dan berusaha untuk mempraktekkan isinya. Sering baca Quran. Kalau lagi nganggur, nunggu antrean apa, roba baca Quran. Gak sebagai orang kan, nunggu sambil apa? Tidur mending, gak maksiat. Ini sambil seriwar-seriwar, ndelengi kasing abang, sing ijo, sing kuning. Dia enggak baca Quran, nunggu apa di bis, misalnya dalam perjalanan, dia baca Quran. Jadi hari-harinya dikuningkan Quran, ibadahnya baik, budi pekertinya luhur. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahi akhir yang mirip dengan kebiasaannya. Ketika masih hidup. Kebiasaannya baca Quran, akhirnya akhir hidupnya pun juga mirip seperti kebiasaan dia selama hidup. Ini contoh husnul khatimah. Dokter itu juga cerita, saya pernah melihat kejadian sama kecelakaan. Tabrakan. Pemuda juga. Saya dengarkan lamat-lamat juga terdengar suara. Saya dengarkan dekat-dekat itu, oh ternyata lagi nyanyi pemuda tersebut. Menghafalkan atau melagukan nyanyian-nyanyian biduan pujaan dia. Sampai meninggalnya seperti itu. Tanyakan sama keluarganya, ya memang ini pencinta berat. Jadi kan bisa bayangkan orang meninggal nyanyi kucakwo. Kok bisa Ustaz? Kok bisa? Meninggal kalimat yang dikeluarkan terakhir adalah kucakwo. Atau apa? Iwak peyek. Yang terakhir diucapkan lagu iwak peyek. Kok bisa Ustaz? Bisa. Karena hari-harinya dipenuhi dengan itu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala ganjar orang tersebut. Allah mengganjar orang tersebut seperti kebiasaan dia ketika dia masih. Ya, orang bagaimana dia itu tidak terdongkrak keimanannya ketika dia melihat kejadian-kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri. Makanya beruntunglah orang-orang yang jadi apa? Dokter. Bisa kadang-kadang dokter saking seringnya berhubung mati malah jadinya orang lepasan ya Ustaz. Berarti keimanannya perlu diperbaiki. Tapi untuk solusi yang kedua ini, itu kan tidak mudah ya. Tidak mudah untuk nemu orang sakaratul maut. Kemudian juga sudah tidak mudah, tidak sering. Coba saya tanya, siapa di antara hadirin sekian banyak ini yang pernah lihat orang sakaratul maut ngacung? Berapa persen coba? Berapa persen? Yang lainnya ini karena tidak ada kesempatan, belum dapat kesempatan untuk melihat orang sakaratul maut, atau ada kesempatan tapi wedi? Belum. Belum. Maka cari. Berarti sebenarnya nyambangi rumah sakit Ustaz, kita masuk ICU setiap hari, ya tidak mesti. Nah inilah karena solusi yang kedua ini tidak mudah. Karena kan harus nyari-nyari dulu nih. Padahal kita imannya ini lagi ngedrop ini. Iman kita ini lagi sekarat ini. Sebentar lagi mau mati ini imannya. Kok anak jajakan boleh tiwong lagi sekarat. Kok malah imanku sih sekarat ini. Nah makanya beliau Imam Al-Qurtubi menyebutkan tips yang ketiga yang lebih mudah. Apa? Ziarah. Beda dengan melihat orang sakaratul maut itu kan tidak mudah. Kalau ziarah kubur mudah nggak? Mudah. Fasilitasnya di mana-mana ada. Apa fasilitasnya? Kuburan. Ya, ziarah kubur itu hanya butuh kita pergi ke mana? Kuburan. Waduh, Ustaz, kuburannya datangkan numpak bis. Dah, kuburannya siapa sih? Neng desanya jalan karena kuburan apa orang? Ya kan di kuburan, di desa kita sih ada kuburan. Cuman masalahnya kita itu butuh kemauan dan kesungguhan. Mau enggak? Ada sebagian orang yang rumahnya di samping kuburan. Tapi babar blas orang tahu ziarah kubur. Enggak ada kemauan. Kalaupun ziarah kubur bisa dihitung dengan jari setahun sepisan. Ya. Atau ada kemauan, tapi gak ada kesungguhan untuk mengambil pelajaran dari ziarah kubur. Ada sebagian orang sering ke kuburan. Tapi gak boleh suket. Anu ngaret. Ya, anu ngaret, gue wedus gitu. Ya mending kalau dia sambil mengingat mati gitu. Bagus itu, gak apa-apa. Tapi kalau dia sambil ngaret, tapi kalau singsot, ngaret kalau singsot. Oh, neng pinggir kuburan kalau singsot, ya Allah. Kesini kuburan menyat priwe. Atau orang di kuburan nyari itu kembang apa? Kamboja itu sing jadi lagi bombing jadi sekilo bila orang ngerti. Sering ke kuburan tapi hampir-hampir tidak mengambil pelajaran. Jadi kita itu butuh apa? Butuh untuk mau dan sungguh-sungguh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zurul kubur." Berziarahlah kalian ke kuburan, fa innaha tudzakkirul maut. Sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Kalau ziarah kuburnya benar niatnya ikhlas. Bisa? Gimana tidak menambah keimanan ketika kita ziarah kubur, kita bayangkan orang-orang yang ada di kuburan ini yang dulunya adalah orang-orang yang angkuh, sombong dengan apa yang dimilikinya. Orang yang kaya, sombong dengan kayaannya. Orang yang ganteng, sombong dengan kegantengannya. Orang yang cantik, wanita yang cantik, sombong dengan kecantikannya. Pejabat, sombong dengan jabatannya. Tokoh, sombong dengan pengikutnya. Panglima sombong dengan pasukannya. Coba lihat orang-orang itu. Jadi apa sekarang? menjadi seonggok tubuh yang tidak berdaya di dalam sebuah lubang yang gelap, yang sempit. Walaupun ditemani dengan peti dari kayu yang sangat mahal. Buat apa petinya? Apakah peti tersebut akan bisa membantu dia nanti ketika dia berhadapan dengan mungkar dan nakir? Dengan kuburan yang dihiasi sedemikian rupa. Apakah kalau dihiasi kemudian malaikatnya itu menjadi kasihan? Tidak mau menyiksa? Tidak. Makanya kita ketika membaca doa ziarah kubur, kita diingatkan bahwa kita itu akan menyusul mereka. Sebagaimana yang kemarin kita sampaikan, assalamualaikum ahlad diyar. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kalian wahai para penghuni kuburan. Minal mu'minina wal muslimin, dari kalangan kaum muslimin dan mukminin. Terus apa? Wa inna insyaallah lalahiqun. Dan kami insyaallah akan nyusul. As'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Aku minta kepada Allah agar memberikan keselamatan kepada kami dan kepada kalian. Hadis riwayat. Jadi untuk menyetop kelalaian, Imam Al-Qurtubi menawarkan 3 solusi. Yang pertama apa? Dengan mengingat kematian. Yang kedua, menyaksikan sakaratul maut. Dan yang ketiga, berziarah kubur. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Allah taala alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon segala kurangnya kita tutup membaca subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.